gagasan dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari mana yang indah kasur empuk di kampung ini harus berpindah terwujud dalam. ceritanya. Jadi sang